Ros FM Jakarta. Cerita dari gunung. Seorang anak mengisi waktu luang dengan kegiatan mendaki gunung bersama ayahnya. Entah mengapa, tiba-tiba si anak tersandung akar pohon dan jatuh, lalu dia berteriak, "Aduh!" Jeritannya memecah keheningan suasana pegunungan. Lalu si anak itu amat terkejut ketika ia mendengar suara di kejauhan menirukan teriakannya persis begitu sama, "Aduh!" Namun karena masih anak-anak, ia tidak tahu mengenai gema atau pantulan suaranya sendiri. Lalu ia berteriak lagi, "Hei, siapa kau?" Jawaban yang terdengar juga sama, "Hei, siapa kau?" Lantaran kesal mengetahui suaranya selalu ditirukan, si anak berseru, "Pengecut kamu!" Lagi-lagi ia terkejut ketika suara dari sana membalasnya dengan umpatan yang serupa. Lalu ia bertanya kepada sang ayah, "Sebetulnya apa yang terjadi, ayah?" Dengan penuh kearifan, sang ayah tersenyum. "Anakku, coba perhatikan." Lelaki itu berkata keras kepada anaknya, "Saya kagum padamu." Suara di kejauhan menjawab, "Saya kagum padamu." Sekali lagi sang ayah berteriak, "Kamu sang juara." Suara itu menjawab, "Kamu sang juara." Sang bocah merasa sangat keheranan. Meski demikian, ia tetap belum mengerti. Lalu sang ayah menjelaskan, "Anakku, suara itu adalah gema. Tapi sesungguhnya itulah kehidupan. Kehidupan memberi umpan balik atas semua ucapan dan tindakanmu. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah sebuah pantulan atau bayangan atau tindakan kita. Bila kamu ingin mendapatkan lebih banyak cinta di dunia ini, ya ciptakan cinta di dalam hatimu. Bila kamu menginginkan tim kerjamu punya kemampuan tinggi, ya tingkatkan kemampuan itu. Hidup akan memberikan kembali segala sesuatu yang telah kau berikan kepadanya. Ingat, bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah bayangan dirimu sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.